Klik dulu tombol subscribe, jangan lupa nyalakan loncengnya supaya gak ketinggalan updatean selanjutnya. Kisah besar ini didukung oleh artis-artis Sanggar Prativ. Babat Tanah Leluhur, kali ini dalam episode ke-16 dengan judul Pusaka Arca Emas. Naskah karya Tisar Sponsen, teknik dan montase Yadi Enos, musik oleh Hari Sabar dengan sutradara Thomas Agi. Pada seri yang ke-27 ini menampilkan Eli Ermawati sebagai Anting Wulan, Chris Urspon sebagai Raden Sakapalwakuna, Eli Kuslia sebagai Nirambi, Benny sebagai Cakar Maut, Totot Prambanan sebagai Pengemis, Ana Sambayon sebagai Lantri, dan pembawa cerita Neni Sumardi. Selamat menikmati. Pada kisah yang lalu telah diceritakan, Nirambi meninggalkan arena perkelahian. Sementara Raden Sakapalwakuna turun gunung sambil membopong tubuh Anting Wulan, dicegat oleh Cakar Maut untuk menukarkan arca emas dengan Lantri yang ditawannya. Ternyata apa yang dikatakan Cakar Maut membawa kematian laki-laki bandil dan dua orang murid Ki Ageng Lindu. Kakang, sudahlah. Jangan diteruskan tenaga dalam itu disalurkan ke dalam tubuhku. Tidak ada gunanya, Kakang. Loh, kenapa Anting Wulan? Apakah... Kakang, pikiranku kacau. Aku kasihan dengan Lantri. Sekarang dalam sekapan Cakar Maut. Oh, kenapa ada orang lain mau berkorban untukku? Tapi Kakang sendiri tidak bisa melakukan apa-apa. Anting Wulan, aku telah melakukan segala-galanya. Tapi semuanya di luar kehendak kita. Kenapa kau seperti tidak percaya dengan perjalanan manusia di atas marcapada ini? Seharusnya Lantri bersama suaminya tidak ikut datang kemari. Apakah Kakang tidak bisa mencegahnya, melarangnya, dan mengatakan perjalanan yang ditempuh sangat berbahaya? Aku dan Ki Ageng Lindu telah berusaha membujuknya. Tapi Lantri bersikeras akan menyerahkan sepasang permata itu kepadamu. Harap kau mau mengerti penjelasanku ini, Anting Wulan. Apalah artinya kalau aku selamat, tapi orang lain harus menjadi korban? Tidak, Kakang. Aku tidak mau mengorbankan orang lain. Kakang seharusnya berusaha memberikan pengertian yang mendalam. Anting Wulan, aku begitu mengkhawatirkan keselamatanmu. Jadi apakah salah? Aku sendiri telah berusaha dengan sekuat tenaga memberikan pengertian, bujukan-bujukan, tapi tekad Lantri keras sekali. Dengan satu alasan, kau telah menyelamatkan jiwanya. Hanya itu saja alasannya. Kalau begitu, kita harus cari Lantri, walaupun tebusannya arca emas itu. Aku yang akan bertanggung jawab di hadapan Eyang Wanayasa. Mari Kakang, kita cari Cakar Maut itu. Kemana harus kita cari? Siapa yang berusaha, pasti menemukan jalannya. Aku yakin, Cakar Maut masih berada di sekitar tempat ini. Dengan tubuh yang masih lemah, kau tidak bisa melakukan apa-apa, Anting Wulan. Kau menghinaku. Apa kau kira aku tidak bisa membinasakan musuh-musuhku? Kijeru dapat aku tewaskan, padahal aku dalam keadaan lemah. Jangan merendahkan aku, Kakang. Berbahaya kalau kuteruskan kata-kataku. Anting Wulan, kalau sudah marah, sulit untuk mengendalikannya. Kenapa Kakang diam? Apakah Kakang ragu akan kemampuanku? Tidak. Tapi aku sedang berpikir, kemana kira-kira Cakar Maut dapat kita temukan? Kita cari saja. Ayo, aku sekarang bisa berjalan sendiri. Tidak usah kau bopong. Baik, Anting Wulan. Raden Saka mengalah demi kepentingan Anting Wulan. Lalu mereka mulai mendaki ke sisi lain, ke tempat pertemuan semula dengan Cakar Maut. Dan tengah hari, sebatang anak panah menancap dekat mereka. Awas, Anting Wulan! Hup! panah bersurat Anting Ulan. Biar aku yang mencabutnya. Ada pesan buat kita, Anting Ulan. Ini, kau bacalah. Kakang saja yang membacanya. Iya, dengar ya. Jika Lantri ingin selamat, aku tunggu di sebelah timur Gunung Semeru ini. Harap arca emas itu dibawa. Aku, Cakar Maung. Ancaman anak kecil. Ayo kakak, kita ke sana. Ayo. Kau dengar tangis bayi itu? Iya, aku dengar. Berarti Cakar Maut berada di sekitar tempat ini. Iya, kita dekati arah suara tangis bayi itu. Di sebelah tebing itu. Tunggu dulu, kita sekarang telah terkepung. Ada beberapa gendewa sedang ditarik busurnya. Pendengaranmu masih tajam, Anting Ulan. Awas kakak, jangan melangkah dulu. Siapkan pedang kita. Mungkin Cakar Maut akan menjebak Lantri sebagai umpannya. Benar, Anting Ulan. Aku melihat di depan kita, di balik pohon-pohon perdu bergerak-gerak. Sekarang apa yang harus kita lakukan? Ah, apakah gerakanmu tidak terganggu dengan racun-racun yang masih menjalar di tubuhmu itu? Kau jangan mengecilkan aku. Aku masih sanggup untuk tanding kesakten. Oh, maafkan aku, Anting. Aku mengkhawatirkan dirimu, bukan menganggapmu kecil. Nah, sudahlah, diamlah kakak. Awas, hiya! Gila, mereka benar-benar ingin membunuh kita, kakak. Hiya! Awas, Anting. Aku melindungimu. Hiya! Permainan yang menarik. Rupanya kalian berdua menepati janji. Bagaimana? Apakah kau setuju dengan usulku? Iya, aku setuju. Tapi perlihatkan Lantri dan anaknya di depanku. Apapun yang kau pinta, akan kuberikan. Asalkan Lantri kau serahkan kepadaku. Ayo, hadirkan Lantri Cakar Maut. Tapi perlihatkan dulu arca emas itu di depanku. Cakar Maut, apakah kau tidak percaya kepadaku? Tidak nantinya aku mungkir dengan perbuatanku. Ayo, hadirkan Lantri di sini. Baik, Raden Saka. Tunggu sebentar. Hoi, bawa si Lantri kemari. Cepat. Aku ini mau diapakan? Jangan bunuh aku. Ayo, Calat. Guruku memanggilmu. Ayo, atau berseret. Aku bisa berjalan sendiri. Lihatlah, sekarang Lantri dan anaknya ada di depan kalian. Serahkan arca itu, dan Lantri akan kuserahkan. Baiklah, tapi apakah kau jujur? Kalau arca yang kupegang ini kuserahkan, lantas Lantri segera kau bebaskan. Ya, mudah saja untuk menukarkan Lantri dan arca emas itu. Nah, sekarang kita mulai. Jepang, siap guru, menunggu perintah. Ambil bayi di gendongan Lantri. Bawa kemari. Siap melaksanakan. Lantri, mana anakmu? Ayo cepat. Tidak. Lepaskan anakku ini. Lepaskan, kalian akan membunuhnya. Tidak, Lantri. Tidak. Tapi kau akan disuruh mengambil arca emas. Dan anakmu, aku gendong sebentar. Jangan. Ayo. Aku tidak bermaksud jahat kepadamu. Jangan! Tidak! Lantri, serahkan saja. Aku di sini. Aku akan menolongmu. Percayalah, pasti kau selamat. Oh, Nona penolong? Tapi apakah Nona percaya dengan penjahat-penjahat ini? Serahkan saja. Percayalah kepadaku. Baiklah. Jangan disakiti anak saya ini. Nah, ambillah. Iya. Bagus. Kau mempercepat kerjaku. Anak manis. Lantri, sekarang tugasmu, ambillah arca emas itu ke sana. Setelah kau mengambil arca emas itu, kau pasti dibebaskan. Dan anakmu ini kuserahkan kepadamu. Hayo cepat. Kau berusaha sebagai umpan. Terserah apa yang mau kau katakan. Kalau kau menolak, anakmu ini akan kulemparkan ke jurang. Pilihlah yang terbaik, Lantri. Mudah-mudahan Nona Anting Wulan bisa menolongku. Baik, akan kuturuti kemauan penjahat-penjahat ini. Baiklah, Tuan. Ya. Apa yang harus aku kerjakan? Ambil dan bawa kemari arca emas yang dipegang Raden Saga itu. Ayo kerjakan. Baik, Tuan. Lantri, di mana kau simpan sepasang permata biru milikku? Ayo cepat katakan, Lantri. Keadaan mendesak. Ada di tubuhku. Tapi bagaimana caranya bisa mengambilnya, Nona? Mudah, asal kau segera katakan. Nona, permata itu kujahit di dalam gendongan kain ini. Ambillah. Ayo, serahkan arca emas itu. Aku tidak sabar lagi. Tunggu sebentar. Lantri sudah melepaskan kakinya kepada Anting Wulan. Shh. Ayo cepat, kau peluk Lantri seolah-olah kau rindu Anting Wulan. Kain penggendong itu, kau lorotkan. Iya, kakak. Oh, Lantri. Oh. Ayo, sekarang kau ambil arca itu. Tunggu, Anting Wulan. Berbahaya. Arca di dalam kantong kulit sangat berbahaya. Kalau Lantri yang memegangnya, bisa-bisa tewas seketika. Oh, kakak, aku sekarang telah terbebas dari pengaruh racun-racun itu. Tapi satu jiwa lagi yang harus kita selamatkan. Bayi itu di tangan Cakar Maut. Ayo! Cepat kau serahkan benda itu! Atau anak ini dilemparkan dalam jurang! Cakar Maut! Lantri takut untuk membawanya. Suruh anak buahmu untuk mengambilnya dan anak itu letakkan di tengah-tengah sana. Apakah kau akan bersiasat kepadaku? Tidak, Cakar Maut. Nah, lihatlah ini. Kantong kulit ini berisi arca itu. Baiklah, usulmu ku terima. Jipang, ambil arca di dalam kantong kulit itu kemari. Dan kau, Gentar, bawa anak ini ke tengah-tengah sana. Sambil kau bawa kerismu. Kalau mereka bersiasat, bunuh bayi itu. Siap melaksanakan tugas. Jipang, anak buah Cakar Maut, menerima kantong kulit berisi arca emas. Sedangkan Gentor dengan keris terkunus membawa sang bayi di tengah-tengah antara jarak Raden Saka dan Cakar Maut, lalu meletakkan bayi itu setelah arca emas dibawa Jipang. Cepat kau bawa kemari, Jipang! Dan kau cepat kemari, Gentor! Ini kantong kulit itu, guru. Iya. Oh, sebuah arca emas yang dibungkus dengan kulit ular putih. Benar-benar aku telah mendapatkannya. Kedua matanya dari batu putih dan pusarnya dari batu merah delima. Iya, aku akan segera menjadi raja persilatan di jagat raya ini. Lindungi Lantri. Aku akan segera mengambil anak Lantri. Lepaskan anak sepana! Bunuh yang itu, cepat! Hiat! Bunuh semua anak panah pada kalian! Hiat! Mari, sayang. Kau sudah aman. Cukup. Hiat! Anting Wulan dapat menyelamatkan anak bayi itu. Sementara Cakar Maut beserta anak buahnya melesat pergi membawa arca emas Dewa Siwa. Anting Wulan, kita pulang dengan sia-sia. Tidak membawa arca emas Dewa Siwa. Bagaimana jawaban kita di depan Guru Eyang Wanayasa? Kakang, aku yakin arca itu dapat kita temukan kembali. Pasti Cakar Maut akan tewas. Racun-racun itu sangat berbahaya. Kalau bukan aku, entahlah apa jadinya. Ilmu Banyu Cakrabuana dan ilmu Kincir Metu sangat menolongku, Kakang. Hawa murni di dalam tubuhku menolak racun-racun itu. Aku tidak mengerti kenapa bisa begini. Mungkin sudah kehendak Dewata harus begini. Kang Bandil, kenapa kau secepat itu pergi, Kang? Aku sekarang tidak punya pelindung. Oh, Kang Bandil. Kakang Saka, aku akan menghibur Lantri. Iya, hiburlah, supaya hatinya tenang. Lantri, hapuslah air matamu. Diam. Sudah pergi, jangan ditangisi. Bukankah kita satu persatu juga akan berangkat ke alam nirwana? Tapi Nona Anting Ulan, aku sekarang tidak punya pelindung. Lalu bagaimana anakku ini? Lantri, pelindungmu banyak. Nanti aku akan minta bantuan Ki Ageng Lindu. Nah, mari kita pergi dari tempat ini. Tentu anakmu yang sekarang sedang tidur itu perlu makan, bukan? Tapi Ki Ageng Lindu tidak kelihatan di sini. Kemana perginya Ki Ageng itu, Nona? Sekarang berada di puncak Semeru. Sebentar lagi pasti datang kemari. Mari, kita mencari tempat yang lebih segar. Baiklah, Nona penolong. Jipa, kita akan menjadi besar di jagat raya ini. Lihatlah, harga emas ini telah kita miliki. Dan aku akan melihat seluruh bentuknya. Dan aku akan melihat seluruh bentuknya. Kulit ular putih ini. Untuk apa menutupi arca yang bagus ini? Bikin kotor saja. Kuning emas. Benar-benar arca yang hebat. Arca yang diidam-idamkan semua orang. Dan aku akan menguasai separuh dari dunia ini. Astaga. Kenapa? Tanganku seperti tersedot oleh arca emas ini. Sulit untuk dilepaskan. Cepat. Ya, buru. Ayo, tolong. Tarik arca ini dari tanganku. Ayo, tarik. Ayo. Iya, guru. Ya. Ayo. Kenapa? Mati. Tubuhmu membiru. Astaga, arca emas ini beracun. Aku harus kerahkan tenaga dalamku. Aku tidak mau mati dengan cara begini. Tenaga isapan di arca ini semakin kuat. Aneh, kenapa bisa begini? Tanganku semuanya membiru. Racun-racun itu telah menjalar. Aku cari saja pemiliknya. Aku cari Raden Saka. Nah, Lantri, itu ada 3 gundukan kuburan. Di bawah pohon Tanjung, suamimu Bandil. Sedangkan yang 2 adalah pengemis tongkat merah. Tapakan hatimu. Hutang nyawa akan kubayar dengan nyawa, Lantri. Suamimu datang kemari ke kaki Gunung Semeru ini untuk menyerahkan sepasang mustika biru bersama-samamu. Sekarang bukan kau yang berhutang nyawa, tapi akulah yang berhutang nyawa. Anakmu, kamu, dan suamimu telah menyelamatkan diriku. Sampai-sampai kau sembunyikan di ujung lipatan kain. Ini berarti kau benar-benar telah menyayangi jiwaku. Kelak, aku akan menurunkan ilmu-ilmuku kepada anakmu ini. Oh, Lantri, air mataku yang mengalir di pipi ini bukan karena aku menyesal menghadapi hidup, tapi aku merasa berdosa telah membuat orang lain merasa susah karena aku. Nona Penolong, akulah yang berhutang budi kepada Nona. Walaupun suami saya tewas, belum cukup rasanya utang ini terbayar. Jangan berduka, Nona. Saya bangga suami tewas untuk membela kebenaran. Oh, semakin mengiris saja ucapanmu, Lantri. Nah, Lantri, karena kau yang masih hidup, tentu kau dapat menceritakan seluruh kejadian di perguruan jalak ini. Begini, Nona Penolong, ceritanya. Dengan isak yang terbata-bata, Lantri mulai menceritakan kejadian penyerangan yang dilakukan oleh Cakar Maut hingga menewaskan Bandil dan dua orang murid Ki Ageng Sula. Nah, saudara pendengar, bagaimanakah kelanjutan kisahnya? Untuk mengetahui jawabannya, ikutilah kisah Babat Tanah Leluhur ini dalam episode ke-16 Pusaka Arca Emas yang dipersembahkan oleh PT Kalbe Farma bersama Teater Sanggar Cerita di radio kesayangan Anda. Sampai jumpa.